Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan siapa tahu bermanfaat bagi kita, terkhusus awalnya dan keluarga kita. Juga siapa tahu bermanfaat juga bagi kita untuk menjelaskan, membantu menjelaskan kepada mungkin kerabat kita, keluarga kita, terkait kondisi yang sekarang terkhusus kita di Indonesia di hari-hari ini. Nah, tolong Umahad ya, putrinya minta tolong sedikit, minta tolong sebentar untuk ditenangkan ya. Di hari-hari ini kita sering mendengar, entah dengan berbagai macam nama apa, akhirnya banyak orang, entah sadar atau tidak, terjatuh pada kesalahan fatal terkait dengan akidah Ahlus Sunnah, terkait dengan sikap dan muamalah terhadap penguasa. Nah, menyebut-nyebut keburukan, kejelekan penguasa di majelis-majelis mereka, di khalayak umum, tersebar di media sosial dan yang lainnya, yang lebih menyedihkan kalau ternyata ada dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyin, yang akhirnya tanpa sadar dia ikut masuk mengomentari. Nah, pemerintahan kita, penguasa kita, karena situasi sekarang ini, makanya banyak terjadi macam-macam sudah komentar atau perdebatan atau diskusi terkait kondisi sekarang kita menghadapi 2019. Nah, ya sudah, apa ya sudah, ini sekarang kita mau pemilu. Nah, tanpa kita mengatakan dan membenarkan hal itu sendiri, itu sudah urusannya, kita sudah menyampaikan, sudah menasehati bagaimana hukum terkait pemilu dan yang lainnya. Namun terlepas bahwa itu adalah sesuatu yang keluar dari atau sesuatu yang tidak dibenarkan dari si syar'i, namun tetap kita punya aturan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu tidak membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa, ya, kedzaliman-kedzaliman penguasa kalaupun ada, ya, tanpa kita membenarkan kemungkaran dan kedzaliman tersebut secara terbuka, tidak disebutkan secara terbuka. Kalau mau nasihat, nasihat. Maka terkait hal ini, sebuah nasihat yang bagus, sebuah kisah yang bagus yang disebut oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Berkata beliau dalam kitabnya Marhaban ya Talibal Ilm, ya, halaman 165 sampai 168. Qala qulna likatsirin minan nas. Kami katakan kepada kebanyakan manusia, kepada mayoritas manusia, kepada banyak orang. Syekh Rabi' berusaha mengingatkan untuk menunjukkan, ya, ini sekarang orang lagi sibuk persiapan 2019. Nah, kata beliau hafizahullah, lamma ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, ya, kana hunaka mulukun jababira aitaat zalamah yahkumuna bighairi ma anzalallah. Nah, di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diutus, itu banyak muluk jababira uta zalamah, ya. Penguasa-penguasa, raja-raja yang jababirah, bengis, kejam, zalim, berhukum dengan selain hukum Allah. Namun kata Syekh Rabi, lakin aina dzikruhum fil Qur'an. Ini penting ya ikhwan. Mana tapi penyebutan mereka dalam Al-Qur'an? Ma qala Kisra kada wa Kaisar kada wa fulan kada wa Hakimul Hind kada wa Hakimus Sin kada wa indahum kada. La. Allah tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an Kisra ya di Persia itu seperti ini dan seperti itu. Kaisar Rom, penguasa Rom, raja seperti ini dan seperti itu. Wafulan sepertinya seperti itu. Penguasa di Hind, di India seperti ini dan seperti itu. Nah, yang di Cina, yang di Mongol. Ini umat-umat yang disebutkan ini umat-umat lama yang sudah ada bahkan sebelum keberadaan atau diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Antum perhatikan, Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang mereka, padahal mereka banyak di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan ya ikhwan. Assalamualaikum minkum barusan. ada telepon dari Ustazuna Muhammad Asewet. Ini seharusnya info ana sampaikan dulu ke pengurus, tapi sudah enggak apa-apa, sudah terlanjur karena motong waktunya antum. Nah, sudah ana sampaikan alhamdulillah kabar gembira. Insyaallah Jumat dan Sabtu besok Ustaz Muhammad akan ngisi di Karawang. Ya. Insyaallah di Jumat malam di ya sudah wis alhamdulillah ya para pengurus ya sekalian dah bisa apa-apa. Tak bocorkan semua. Insyaallah Jumat malam di Adiarsa di TMA, Sabtu pagi di TMB, kemudian maghrib selepas maghrib di Cikampek insyaallah. Nah ya. Ya sekali lagi ini tadi ana sampaikan sudah. Mohon ta'awunnya, jangan merasa terbebani. Toh juga kita semua ini sama-sama bekerja. Mohon ta'awunnya, mohon kehadirannya, tolong disemarakkan dan dimeriahkan. Bukan semata-mata karena kita ingin meriah, lah. Namun agar disebut oleh para ulama, ya, taksir sawat ahlil batil, ini madzmum. Taksir sawat ahlil batil ini madzmum. Wal'aksu bil'aks. Taksir sawadi ahlil haq ini matlub. Memperbanyak sawat. Jumlah peserta kehadiran acara-acara ahlil batil. Ini perkara yang madzmum. Walaupun kita enggak ikut acara tersebut. Makanya banyak dari para kalangan ulama yang menyebutkan bagaimana hukum berjualan, berdagang. Dagang biasa sudah. Dagangan, jualan, hal-hal yang mubah. Namun di acaranya ahlul batil. Nah, ya, kata para ulama yang seperti ini terlarang. Mengapa? Walaupun kita tidak ikut acara tersebut, namun kita dengan kehadiran kita, para pedagang-pedagang ini, ya, semakin membuat ramai, semakin membuat banyak. Nah, semakin memeriahkan. Ini madzmum yang seperti ini. Makanya ini hati-hati juga para pedagang-pedagang ya. Nah, jangan mengambil kesempatan di acara-acara yang memang mungkin prospeknya luar biasa. Menurut nah, hitungan dunia. Akhirnya hadir, Ustaz ana enggak ikut acaranya, cuma numpang jualan aja di situ, di acara tersebut. Lah, jangan. Dan kebalikannya. Ya, Kalau memeriahkan acaranya Ahlul Batil ini madmum, maka tentunya memeriahkan, membuat rame acaranya Ahlul Haq ini matlub. Ini perkara yang diharapkan. Nah, sehingga antum sudah mendapat infonya, nanti insyaallah resminya akan kita umumkan. Sudah resmi dah ini dah. Sudah bersan saat mama bilang iya insyaallah sudah. Nah, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Sudah terkunci insyaallah Jumat Sabtu besok. Nah. Ya, Assalamualaikum, minta tolong bantu tahunnya, persiapannya, kehadirannya. Niatkan ikhlas lillahi taala, entah yang di sana, yang di barat, yang di timur, yang di Cikampek. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini barusan, makanya ana barusan minta maaf karena terkait keputusan atau jawaban kunci ini mau kapan. Mulai kemarin-kemarin. Nah, akhirnya terpaksa ana putus. Baik, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah taala. Baik, di zaman Rasul alaihi salatu wassalam banyak raja-raja zalim yang seperti itu. Enggak disebutkan ternyata. Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan tentang mereka. Nah, namun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Syekh Rabi' Hafizahullah takallama 'alal yahud fi asharatil ayat wa laysa lahum daula wa laysa lahum mulk wa laysa fihim min malikin limadha takallama 'alaihim. Nah, kata Syekh Rabi, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan, berbicara tentang Yahudi dalam puluhan ayat. Padahal di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, Yahudi enggak punya negara. Enggak, Yahudi enggak punya kekuasaan. Tidak punya raja. Nah, namun mengapa Allah Subhanahu wa taala berbicara banyak tentang mereka? Sementara yang raja-raja tadi, penguasa-penguasa tadi itu Allah tidak menyebutkannya. Di zaman Rasul alaihi salatu wasallam Kisra, Kaisar, raja di Hindia, di Cina, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang mereka. Namun berbicara tentang Yahudi, tentang Ahlul Kitab, juga Nasara. Qala Syekh li annahum afsadu dinallah wa harrafuhu. Nah, karena mereka itulah sebetulnya perusak sejati. Nah, mereka itu merusak agama Allah, merubah-rubah agama Allah. Kebatilan-kebatilan tentang agama datang dari mereka. Syubhat-syubhat tentang agama datang dari mereka. Wa takallama 'ala ahbarin nasara wa hum fil kuhu wa fis sawami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rahib-rahibnya orang Nasara, pendeta-pendetanya Nasara. Dalam kondisi mereka juga enggak punya daulah. Ya, rahib-rahib tersebut. Dalam kondisi rahib-rahib tersebut itu orang ahli ibadah fil kuhu, di gua-gua menyendiri. Ini tentang pendeta-pendetanya ya. Nah, bukan Nasaranya, pendeta-pendetanya. Di gua-gua, fisawame, di tempat ibadah mereka. Laisa lahum daulah. Ini pendeta-pendeta ini enggak punya, bukan raja-rajanya atau pendeta yang enggak punya negara. Nah, wala taul, wala syekh, enggak punya apa-apa. Lakin lamma i'tadaw ala syara'i illa bitahrif fi aqaidit tauhid wa fil halal wal haram shanna Allahu tabaraka wa ta'ala 'alaihim wa ahanahum. Namun ketika mereka melampaui batas, ya, berbuat penyelewengan dalam syariat Allah, dalam akidah tauhid, dalam permasalahan halal dan haram, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka Allah menjelekkan mereka, merendahkan mereka. Wa adzallahum wa naddada bihim, di betul-betul dicela. Nah, li'annahum aswa'a halan minal hukam adz-dzalama. Ini sekarang Yahudi, pendeta-pendeta Nasara ini, ya, mereka itu kondisinya lebih jelek dibanding para penguasa yang zalim, para penguasa yang kejam, bengis. Lish, kenapa? Li'anna amra ha'ula al-hukam wadihun maksyufun linnas. Karena kalau perkaranya para penguasa tadi itu yang kejam, yang bengis, sudah ini perkaranya wadih, maksyuf. Sudah jelas, sudah terbongkar, tampak di hadapan manusia. Nah, orang semuanya sudah memiliki kekhawatirannya, artinya jelas sudah. Nah, enggak tersamar perkara mereka, kezaliman mereka enggak tersamar. Walakin haula ad-dajajilah minal ahbar war-ruhban yulabbisuna 'alan nas amra dinihim wa yukhallituna al-haq bil batil wasyirka bit tauhid wal halal bil haram wa yaquluna lin nas hadza dinullah. Nah, kata Syekh Hafizahullah, namun mereka para dajjal minal ahbar wa ruhban, para pendeta, para ulama Yahud Nasara tersebut, yulabbisuna 'alan nas amra dinihim, mengkaburkan kepada manusia tentang agama mereka, agama manusia, mencampur adukkan al-haq dengan batil, kesyirikan dengan tauhid, mencampur adukkan antara halal dengan haram, kemudian menyampaikan kepada manusia hadza dinullah, ini loh agama Allah, ini loh yang benar seperti ini. Jadi manusia banyak terpengaruh dengan mereka. Orang-orang tipe-tipe seperti ini yang lebih kita khawatirkan. Jangan kita berbicara tentang penguasa. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penguasa dalam Al-Qur'an, bahkan nanti akan datang. Bagaimana Allah akan berbicara tentang seorang penguasa? Dalam konteks Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya. Nah, namun yang Allah banyak bicarakan ini orang-orang yang memberikan syubhat, memberikan talbisat yang merusak agama. Semakin orang itu kesesatannya semakin samar, orang ini semakin berbahaya, harus lebih layak untuk diingatkan manusia, dijelaskan kekeliruannya, karena tersamar. Nah, makanya para ulama itu banyak menjelaskan tentang ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlus syubuhat, ya, zaman sekarang ini. Sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Islam sudah berjaya. Islam ketika itu sudah di atas orang-orang kufar. Nah, para ulama kita mulai, kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, banyak berbicara tentang ahlul batil, ahli syubhat. Nah, kenapa? Karena kalau orang kafir sudah jelas. Kita kaum muslimin, ya, kecuali memang orang-orang yang sudah syad, menyeleneh sudah fitrahnya. Kalau ada seorang yang masuk mengaku dia muslim atau mukmin, masih ada keimanan dalam hatinya, enggak ada iskal tentang Yahudi dan Nasara, mereka selesai. Tapi para ulama banyak berbicara tentang ahli syubhat, ahlul batin, dari orang-orang yang menisbahkan diri mereka bagian dari Islam. Karena ini tadi. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullahu taala membawakan ayat, ya fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka kemudian mengatakan ini loh datangnya dari sisi Allah. Orang taunya ini orang alim. Nah, orang ini terpercaya. Masa sih ada alim mau bohong? Antum dengar omongan ini? Omongnya siapa ini? Tahu? Itu syekh itu sudah punya hujah. Masa syekh mau bohong? Nah. Persis sama seperti ini sekarang. Merubah-rubah kitab dengan tangan mereka kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Ya orang percaya, masa orang Nasoro misalnya, masa pendeta itu mau bohong? Nah, sama dengan ini ada syibah ya, subhanallah. Namanya al-batil itu akhirnya memang ada. Sebagaimana dikatakan, at-tarikh ya'udu binafsihi. Sejarah itu akan terulang. Nah, model-modelnya ya yes, dari dulu kurang lebih sama seperti ini. Dari dulu kalau berhujah itu misalnya dengan masa nenek moyang kita keliru. Ini orang-orang terdahulu. Nah, ketika dijelaskan al-haq, kita dijelaskan ini loh yang benar, inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadin au muqtadun. Kita dapati bapak-bapak kita, nenek moyang kita seperti ini. Masa mereka salah? Ini persis syubhat ini orang dahulu. Bahkan sebelum zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam Allah mengkisahkan umat-umat terdahulu. Sekarang kita mendengar persis. Ya. Sama dengan masa syekh mau bohong. Dia sekarang itu intinya itu dalil. Mau kowar-kowar gimana? Enggak disebutkan sama sekali. Ya. Seperti siapa? Abul Mundir ini. Abdul Akmal. Syekh Muhammad masa mau bohong? Ya sudah sekarang mana dalilnya? Udah banyak dalilnya, gimana sebutkan? Subhanallah, ya memang akhirnya kebatilan itu ya terulang dari dulu sampai hanya variasinya. Nah, namun intinya sama. Nah, kemudian mengatakan para pendeta-pendeta tersebut ini datangnya dari sisi Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, ingin menjual agama biar dapat tsaman qalila. Dunia yang rendah ini. Tolong ya ummahat sekali lagi, tolong anak-anak. Ummahat minta tolong anak-anaknya ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka bagi mereka dari apa-apa yang mereka tulis, celaka. Coba bilang bolak-balik celaka. Fawailul lil ladzina yaktubun. Kemudian fawailul lahum. Kemudian wawailul lahum. Celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Ini. Orang-orang penebar syubhat dalam agama Allah. Ya tentunya karena ini di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diutus, ketika itu Islam masih baru ada, mayoritasnya berarti orang itu ya di luar keislaman. Nah, ketika itu mayoritasnya orang itu taunya ahlul kitab karena mereka punya kitab. Ya. Nah, ini artinya antum tolong pahami, jangan dibilang, "Loh, Al-Qur'an banyak berbicara tentang orang kufar. Wah, ini para ulama kita malah banyak menyebutkan tentang yang ini hizbi, yang ini mubtadi'." Lah, perkaranya lain lagi sekarang. Nah, ilahnya sama. Ya, di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam masih baru berdakwah, orang masih belum tahu Islam. Nah, sekarang para ulama ingin menjaga kemurnian Islam karena Islam sudah ada. Nah, enggak sama. Tolong ini dibedakan, dipahami. Kemudian juga Syekh membawakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ahbar, ya, ulama-ulama mereka, Yahudi, waruhban, pendeta-pendeta mereka, orang Nasara, sebagai arbaban, sebagai rob min dunillah, dan juga Al-Masih ibn Maryam dijadikan rob, dan di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah wahid, ilah yang hak, sesembahan yang satu yang hak, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nah, maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka persekutukan. Kemudian kata Syekh, ainal kalam ala Kisra wa Kaisar, mana pembicaraan tentang Kisra dan Kaisar? Nah, aina huwa al-an, mana alladhi la yunatihul hukam amil, yang tidak menentang penguasa-penguasa sebagai kaki tangannya. Limadza rabbuna subhanahu wa ta'ala lam yuwajjih annas limunatahatil hukam. Kata Syekh, kenapa sih kok Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengarahkan manusia, tidak membimbing manusia itu untuk menanduk penguasanya, menentang penguasa. Limadza lam yuwajjihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhil munatahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mengarahkan kita, enggak membimbing kita untuk melawan penguasa. Aha ulai ahda minallah wa ahda min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ini. Ya, siapa tahu kita ketemu saudara, kita ketemu tetangga, kita ketemu kerabat, teman kerja, kantor, orangnya diharapkan memiliki kebaikan, ingin mengetahui al-haq, namun mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak syubhat di otaknya tentang nih, seolah-olah katanya ahlu sunnah ini enggak peduli kalau kita enggak menguasai parlemen nanti akan dikisi orang kafir. Mana ahlu sunnah, suaranya enggak ada. Kita harus merubah kemungkaran, kata mereka. Syubhatnya seperti itu. Nah, kita katakan, ini loh, Allah ini tidak dalam Al-Quran tidak memotivasi, tidak mengarahkan, tidak memberikan pengarahan untuk melawan penguasa. Ini loh Rasulullah SAW, mana dalam hadisnya? Mana? Sebutkan satu hadis. Yang di situ Rasulullah SAW menghimbau, menekankan, memotivasi untuk kita melawan penguasa. Mana? Untuk kemudian kita menjelekkan penguasa. Mana? Sebutkan. Kemudian kata Syekh Rabi, apakah mereka mengklaim bahwa mereka itu lebih di atas hidayah dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulullah? Ini aja coba ini. Ketika ketemu, sampaikan hal ini. Itu sekarang penguasa kita ini punya kedzaliman, ini yang ajak coba ngomong yang enak-enak, jelaskan, masukkan dulu kepada mereka hal-hal yang mereka sepakati. Pak, Mas, bukankah kita ini kaum muslimin? Bukankah kita ini memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, yang paling tahu tentang masalah umatnya? Bukankah Al-Quran itu pasti benar? Ini, dibawa hal-hal seperti ini, orang diajak. Ya, yang akhirnya sudah satu pemikiran bahwa memang ya sudah Al-Quran seperti ini, kita kaum muslimin harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis yang sahih. Baru sebutkan. Gak ada ternyata, Pak. Mas. Nah. Bahwa Allah atau Rasulnya. Itu, ini Allah loh ya, yang menciptakan manusia, yang lebih paham tentang manusia. Ini loh Rasulullah yang dibimbing wahyu oleh Allah. Gak ada ternyata. Lu tahu gimana kita kemungkaran? Nah, ini kan banyak pertanyaan. Tapi ketika sudah masuk bahwa sepakat, tapi sepakat nggak, Pak? Mas, sepakat nggak? Kalau yang paling tahu tentang manusia ini Allah. Nah, orang yang paling tahu tentang agama Islam ini Rasulullah. Sepakat nggak? Ya sepakat. Aturannya siapa, Pak, yang lebih bisa diikuti? Aturannya Allah atau orang-orang yang makhluk pada ikat sementara Allah itu Al-Khaliq sang pencipta. Nah, ini kalau kita mendapati orang-orang yang diharapkan masih ada mau menerima Al-Haq. Tapi kalau tipe-tipe orang pendebat, orang mu'anid, sukanya debat, enggak usah diladeni orang seperti ini. Ini berlaku dalam segala hal. Nah, enggak usah diladeni hukum, asalnya tinggalkan saja. Lo memang dia enggak mencari al-haq. Kecuali mungkin kita dalam kondisi-kondisi terpepet. Nah, harus menjelaskan al-haq melalui perdebatan. Namun hukum asalnya sudah kita tinggal. Namun ada memang disitu tipe-tipe orang yang tadi. Pada hakikatnya mau menerima al-haq namun tersyubhat. Jelaskan yang seperti tentang kejadian gini sekarang. Gak usah ngurusi penguasa dan yang lainnya. Kita doakan saja. Nah, sambil kemudian kita sebutkan solusinya, jalan keluarnya. Gak ada masalah kalau menasehat, datangi. Nah ini, hadisnya disebutkan. Antum juga hafalkan ayatnya, hafalkan dalil. Ini juga penting. Ya, jangan kita itu belajar hanya sekedar begitu saja, tahu intinya, namun dalil tidak kita kuasai. Orang itu secara mayoritas rata-rata kalau disebutkan Al-Quran, hadis, menerima. Namun kalau cuma disebutkan ini ada dalilnya, ini Rasulullah mengatakan, ini ada hadisnya, tapi enggak disebutkan dalilnya, lafadznya bagaimana, ya orang susah untuk menerima. Nah, masalah misalnya cadar atau yang lainnya, kenapa harus sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, sebutkan bahwa perempuan itu aurat. Nah, sebutkan ayat yang mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyadudna. Nah, ayyadudna alaihinna min jalabibihin, untuk menutupkan jilbab-jilbab mereka ke muka, wajah mereka, ke tubuh mereka. Ini penguasaan dalil juga penting ya. Orang itu kalau sudah antum ngomong dalil pakai bahasa Arab aja. Coba deh antum bilang, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti ini misalnya pakai bahasa Arabnya. Itu orang udah iya, tapi kalau cuma bahasa Indonesia kurang masuk di hati. Kamu ini seperti cingkrang kebanjiran ya. Ah, Mas, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa fi nar," rawahul Bukhari wa Muslim. Wih, orang. Lah iya, nah. Tapi kalau lu ini sunahnya Rasul, kurang bisa diterima. Nah, ini pentingnya ya, ikhwan. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, "Yabda'una fid da'wah ilal Islam min akhir marahil Islam." Wala yabda'una minal usul wal manabi' al-ula fid da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, itu orang-orang yang seperti itu memulai dakwah, mengajak Islam, tapi mulainya malah dari akhir marahil Islam. Sudah melihatnya sudah enaknya aja. Wah, Rasulullah ketika sudah jaya, sudah memiliki kekuasaan, itu loh kita harus punya kekuasaan. Lah meninggalkan bagaimana? Pertama, usul dasar-dasar Rasulullah ketika di Mekah. Yang dilihat cuma sudah periode Madinah punya kekuasaan ketika di Mekah. Nah, bagaimana Rasul berdakwah awalnya? Apa yang dikejar? Bukan masalah khilafah. Khilafah itu lokasi nanti. Nah, yang penting kita seorang muwahhid, enggak mensekutukan Allah, alokasi enggak usah dicari. Nah, wah ternyata Raja Najasyi aja, penguasa Habasyah, raja loh ini, apalagi raja di zaman seperti itu, kekuasaannya apa? Absolut. Ya, bukan raja seperti sekarang yang mungkin ada sudah perdana menteri. Dulu raja absolut, kekuasaannya mutlak sudah, kekuasaannya mutlak di zaman dahulu. Ini Raja Najasyi masuk Islam. Raja ini sudah memegang tampuk kekuasaan, namun rakyatnya enggak masuk Islam, masih belum menerima Islam. Ini loh, ya, bahwa dakwah itu bukan dari atas. Dakwah itu bukan dari kekuasaan. Jangan mau mengajarkan kepada Islam langsung dari tampuk kepemimpinan. Dasar dulu dikuatkan. Hasilnya apa? Ada seorang penguasa yang sudah berpegang teguh, namun rakyatnya belum bisa menerima. Hasilnya apa? Sifer. Nol. Buktinya? Meninggal gak ada yang mensolatkan. Apa artinya? Dia gak mampu untuk mengislamkan rakyatnya. Apalagi mau membuat daulah islamiyah. Rakyatnya belum bisa menerima Islam. Solat gak ada yang mensolatkan. Iya. Seorang raja yang kuasanya absolut dalam segala hal, tapi kalau dalam masalah-masalah i'tikad enggak berdaya juga. Enggak berkutik. Nah, guys, jangan mimpi mau menegakkan syariat Islam langsung dari apa yang mau ditegakkan. Masyarakat mau menerima gimana? Masyarakat sendiri masih belum paham tentang hakikat syariat Islam itu mau bagaimana sih? Nah, apa masyarakat Islam tauhid aja makna la ilaha illallah belum paham. Ini dulu yang diajarkan. Nah, mulai itu jangan melihat terakhirnya. Mulai itu lihat bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, Musa lamma arsalahu Allah ila Fir'aun arsalahu yad'uhu lil hidayah. Musa alaihi salam ketika Allah mengutus kepada Fir'aun, mengutusnya untuk mengajak kepada hidayah, maqala anta hakim taghut tunazi'al arsy al hukum lillah wa anta muftasibun hukum Allah kama yaqulu haula, maqala hadza. Nah, enggak kemudian Musa ini mengatakan diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada Fir'aun, kamu ini hakim taghut. Padahal jelas Fir'aun itu taghut. Nah, tapi Musa enggak diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kamu ini taghut. Kamu ini mau hendak mengambil hukumnya Allah. Ketahuilah hukum itu milik Allah semata. Enggak, enggak marah seperti ini. Sebagaimana ini haula kata Syekh Rabi ini mereka-mereka ini taghut, taghut, taghut. Bal qala, bahkan Musa ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka illa an tazakka." Nah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, "Idhhab ila Fir'aun." Pergi engkau kepada Fir'aun. "Innahu tagha." Sungguh dia telah melampaui batas. Allah yang menyebutkan. Namun enggak memerintahkan Musa. Bahkan memerintahkan Musa untuk mengatakan, "Faqul hal laka ila an tazakka? Tidakkah engkau mau untuk membersihkan dirimu?" Diajak yatazakka bitauhid, yatakhallas minasyirik wal kufur, membersihkan dirinya dengan tauhid, meninggalkan syirikan dan kufuran. Nah, "Wa uhdiyaka ila rabbika fatakhsha aw ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Aku akan memberikan kepada engkau petunjuk kepada Rabbmu, mudah-mudahan engkau mau takut. Bahasa-bahasa yang lembut. Nah, fa'arahul ayatal kubra fakadzaba wa'asa. Kemudian sudah bahasa yang lembut, Musa menunjukkan mukjizat ayat yang besar bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya, perkara hidayah sudah. Fir'aun mendustakan dan bermaksiat kepada Musa. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Belum selesai ini, tapi waktunya mungkin memang harus. Iya Pak Hendi, 37 ya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.